warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin. سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرفين كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء للهدى والجلال على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وعلومكم في الدارين امين. حكايتان. روي ان الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وابن سقاء ورجلا اخر دخلوا على رجل من الأولياء يقال له الغوث على نية الزيارة له. فأما الشيخ عبد القادر فإنه طلب بركته، فقال له الغوث: يا عبد القادر، كأني بك يوما وقد قلت وأنت على الكرسي قدمي هذه على رقبة كل ولي لله، فتقطع لك جميع الأولياء رقابهم في جميع الجهات. وأما ابن سقاء فإنه صدر منه اعتراض على ذلك الولي، وقد كان ابن سقاء من كبار العلماء، فقال له الولي: اسكت، فإني أجد من كلامك رائحة الكفر، ولعلك تموت على غير دين الإسلام. فكان من خبري أنه سار في رسالة من المسلمين والنصارى ففتن وتنصر. فقيل له بعد ذلك: هل تذكر شيئا من القرآن؟ فقال: لا أذكر إلا قوله تعالى: قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. انتهى. ذكر الحبيب علي بن حسن العطاس في كتابه القرطاس. وروي عن أبي يزيد البسطامي أنه قال في حق تلميذ له اعترض عليه: دعوه من سكت من عين الله. فرؤي بعد ذلك مع الأوباش وسرق وقطئ يده. melanjutkan pembahasan tentang hukuman bagi mereka yang ingkar kepada para ulama dan orang-orang yang saleh. Sebagaimana dikatakan di pertemuan sebelumnya oleh Imam Husain bin Abdullah Al-Fadl, bahwasanya orang yang tidak patuh ingkar kepada para awliya, orang itu adalah orang yang hatinya sakit, orang yang akalnya kurang, sehingga dia dikatakan adalah orang yang jahil maghrur, bodoh dan tertipu. Bahkan bisa lebih dari itu, keluar dari dunia meninggal tanpa Islam. Ini bagi mereka yang ingkar kepada para awliya atau kepada para ulama. Karena di sini ada dua cerita. Yang pertama diceritakan oleh Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kita tahu Syekh Thabit Jilani itu menjadi ulama besar, menjadi aulia, karena sejak kecil dididik oleh ibunya dengan didikan yang baik, mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dididik dengan ibadah, dididik dengan ketaatan, dididik dengan kebaikan. Kesehariannya tidak pernah lepas dari ibadah. Ilmu, Al-Qur'an, zikir dan yang lain sebagainya. Sehingga ketika berusia 7 atau 10 tahun, Allah Subhanahu wa taala sudah memuliakan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik itu ru'yatan wa yaqobatan, baik mimpi ataupun dialoga terjadi. Ini karena didikan yang baik. Nah, didikan yang baik itu enggak mungkin lepas dari agama. Kalau enggak dididik dengan agama, kemudian berharap anaknya menjadi baik atau bermimpi ketemu Rasulullah, jauh. Jauh. Bisa dikatakan mustahil, enggak mungkin. Kenapa? Orang bisa melihat Nabi itu harus orang yang taat, orang yang patuh, orang yang mengamalkan agama dan lain sebagainya. Kalaupun ada 1001, kalaupun ada orang yang bermimpi ketemu Nabi padahal dia adalah orang yang jelek, orang yang ahli maksiat 1001, itu berarti jalan hidayah yang diberikan oleh Allah kepada orang tersebut. Berarti orang itu juga memiliki keistimewaan keutamaan setelahnya. Memiliki keistimewaan keutamaan setelahnya akan menjadi orang yang hebat dan yang besar. Dan satu kejadian ini pernah beliau dengan dua orang lainnya, di antaranya namanya Ibnu Sakok. Satu kejadian ini Ibnu Sakok dan orang lain. Mereka bertiga ingin mendatangi seseorang yang dikenal walinya Allah. Dikenal walinya Allah, bukan seperti zaman sekarang. Zaman sekarang orang bisa sulaman dikit dibilang wali. Orang bisa mengerti apa yang terjadi di sana dibilang wali. Wah enak, sekarang wali itu murah tubuhnya. Isok sulaman, isok ngerti apa, wis jadi wali. Murah, kalau dulu wali itu butuh ilmu, butuh mengamalkan ilmu, butuh mujahadah, baru nanti bisa menjadi wali. Itu belum tentu, baru bisa mungkin menjadi wali. Butuh apa? Ilmu dulu, terus mengamalkan ilmu, terus mujahadah. Sekarang enggak, tanpa ilmu apalagi mengamalkan. Mujahadah iya, tapi mujahadah syaitaniyah, mujahadah karena kesehatan. Kemudian hebat sudah, bisa nembak ini, bisa nembak itu, dibilang wali. Dulu enggak, wali itu dilihat dari ketaatan, dari ilmu, dari amal, dari mujahadah dan warahnya. Makanya diceritakan ketika mereka ini mendatangi seorang wali, nah ini wali beneran, bukan wali-walian seperti orang-orang sekarang ngomong. Wali beneran, ilmunya, amalnya, ketaatannya, kebaikannya nyata terlihat, baik itu di depan orang maupun di belakang orang, sama persis. Nah tiga orang ini datang memiliki niatnya gak sama, pemikiran yang berbeda-beda. Kita sekarang hadir di tempat ini, niatnya gak sama. Ada yang niat murni ingin taklim, ada yang niat murni ingin memperbanyak sholawat, ada niat yang gak enak. Gue ditakoi ya, bukan di orang ketok dan yang lain sebagainya. Ada niat yang ingin daripada turu aku, kok udah ingin rezeki ya, dari 6 budal aja ingin rezeki. Macam-macam niatnya orang gak sama. masing-masing tidak ada yang sama niatnya. Datang ke satu majelis niatnya berbeda-beda. Sama dengan orang makan, orang minum, atau orang ke masjid, niatnya nggak ada yang sama. Lalu tiga orang ini datang ke seorang wali, niatnya nggak sama. Kalau saya betul-betul jalani, niatnya ingin ambil barakah. Kalau orang Jawa, ngalap berkah. Berkah apa berkah? Berkah. Tujuannya ini mengambil barokah dari seorang wali. Yakin berusaha ada niat jelek. Ibnu Sakho niatnya jelek. Nah, Ibnu Sakho ini dalam riwayat beliau juga di antara gurunya satu bedil jelani. Di antara gurunya satu bedil jelani. Niatnya jelek tapi. Yang ketiga juga sama dengan Ibnu Sakho. Niatnya nggak baik. Jadi yang baik cuma satu bedil jelani toh. Benar-benar niat ingin mendapatkan berkah. Adapun yang dua, niatnya enggak. Ada yang menentang, dalam hatinya menentang wali ini. Yang dalam satu yang satunya ingin mendapatkan dunia, kedudukan, kejabatan dan yang lain sebagainya. Hanya ketika mereka bertiga masuk, seorang wali tadi itu ketika melihat satu bedil jelani, dia mengatakan, ya Abdelgadir, ka'ani bika yauman wa gagulta wa anta ala kursi jadami hadai ala rakabati kuli wali indillah. Wa Abdelgadir, katanya wali tadi, seakan-akan aku kepadamu pada suatu hari engkau berkata dalam keadaan engkau duduk dalam kursi. Jadi beliau mengatakan, aku membayangkan kamu duduk di atas kursi dan kamu berkata kepadaku. Katanya wali tadi itu, yang duduk di atas kursi itu saya berhadir jelani bayangannya si wali ini di hari ke depan atau di tahun-tahun berikutnya. Sebelum dijalani di dalam kursi, kemudian kau berkata, gadami hadih ala rakabatiku li waliyillah. Kakiku ini di atas punggung atau di atas pundak setiap para walinya Allah. Maksudnya apa? Kedudukanku paling tinggi daripada para aulia yang lainnya. Bapakku ala kajamil awliya riga bahu fi jamil jihad, sehingga para wali yang Allah di seluruh penjuru akan tunduk di hadapanmu. Jalur Jirani yang mengatakan wali tadi bukan Jalur Jirani. Ini suatu kabeh bunda orang lain. Kenapa? Melihat keistimewaan yang ada di dalam hatinya si Abdul Qadir Jalani yang bisa membuat dia meningkatkan derajatnya sangat tinggi di sisi Allah. Murni, bersih, tidak ada niat yang lain kecuali baik. Niatnya dalam hatinya baik. Niatnya dalam hatinya bagus. Sehingga dipandang oleh wali tadi itu yang akan terjadi di hari berikutnya dari kehidupan seperti Jalani. Ternyata beberapa tahun berikutnya sampai terlihat. Sekarang kita kenal Syaikhul Bedir Jalani. Di masa itu Syaikhul Bedir Jalani memang tingkatannya, kedudukannya paling tinggi daripada para ulama yang lainnya. Tapi ini sudah dilihat dan dinyatakan sebelumnya jauh-jauh hari oleh wali yang dikenal dengan Al-Ghaz yang didatangi oleh Syaikhul Bedir Jalani, Ibnu Sakho dan yang lain. Sekarang kita lihat manakibnya dibaca di mana-mana. Dan kita bisa lihat manakibnya sedang berjalan di bagaimana perjalanan hidup sedang berjalan. Nah kalau kita baca manakibnya Syekh Abdul Jalani, jangan yang diamalkan itu yang akhirnya, yang puncaknya. Wis dadi wali ini diamalno. Ojo. Amalno itu bagaimana Syekh Abdul Jalani waktu kecil, waktu remaja, waktu dewasa. Nah itu amalkan. Ojo wis dadi wali ini amalno. Wis Syekh Abdul Jalani pembina maca wirid, la ilaha illallah ping 50. La ilaha illallah itu diamalno. Nah, bukan itunya yang kita amalkan. Coba gue dari jalan ini belum bisa bayang seket rokaat. Aku tadi sembayang seket rokaat. Salah amalkan itu pertamanya. Lalu dari jalan ini menamalkan itu setelah menamalkan yang pertama. Lah kita enggak mau balik. Jadi yang akhir dulu kita amalkan, enggak mundur. Ini keliru. Jangan juga dijelaskan, itu mulai dari awal. Nanti puncak. Lah kita enggak mau puncaknya, enggak mau burine. Keliru, salah. Ibarat orang fitness, langsung 50 kilo. Aku hati langsung angkat 50 kilo. Ya penting remel. Nah kira fitness meneng. Atau apa? Tambah rusak semua badannya. Kenapa? Enggak sesuai. Mestinya itu pelan-pelan. 5 kilo dulu. Untuk 50 kilo dulu sih. Enggak mundur, saya kilo, petang puluh, telur puluh, rong puluh, sepuluh, keliru. Yang ada itu 5 dulu, naik 10, naik 15, naik 20, naik 25, naik 30. Itu yang benar. Nah orang sekarang enggak. Mau niru yang atas. Bawah enggak, kok bisa ini, kan buku. Lama-lama niru, enggak, orang enggak teka. Boleh naik loh. Nganggup dirinya sudah masuk universitas ini. Padahal belum belajar ya TK, belum belajar yang SD, menganggap dirinya sudah unik universitas atau jana. Ada pun Ibnu Sakhok karena niatnya jelek, bahkan saat itu beliau di antara ulama besar di zamannya, di masanya, termasuk ulama besar di masanya, di zamannya. Dan Ibnu Sakhok ini memiliki niat yang jelek. Hanya ketika Ibnu Sakhok itu ngomong, baru ngomong ini, langsung katanya si wali itu, uskut dir kamu, langsung dimeneng kamu, dir, jangan ngomong. Jadi ketika ngomong, langsung diperintahkan untuk berhenti. Bukan hanya diperintahkan berhenti, sambil disampaikan, fa'inni ajidu min kalamika ra'ihatal kufur. Aku mencium bau kekufuran dari mulutmu. Ulama besar ini, Ibnu Sakhok ini saat itu ulama besar. Ketika ngomong langsung didiemkan, tidak boleh berbicara. Bahkan wanita itu mengatakan, aku mencium bau kekufuran dari omongannya. Subhanallah. Setelah beberapa lama, bahkan wali itu mengatakan, la'ala katamu tu'ala rayni di Islam. Mungkin juga kamu meninggal dalam keadaan non-muslim. Akhirnya subhanallah diceritakan, Ibnu Sakhok ini mendapatkan perintah atau menjalankan urusan yang menjadi penengah, yang bisa dikatakan menjadi penengah antara muslimin dan Nasara, menjadi penengah antara muslimin dan Nasara. Akhirnya mendapatkan fitnah Ibnu Sakhok ini, ya, fitnah dalam arti gejolak hati yang merusak keimanannya kepada Allah, akhirnya keluar dari Islam, masuk ke Nasara. Masuk ke Nasara. Setelah itu, Ibnu Sakhok ini ditanya, hal tertulu syai'an dengan Al-Qur'an. Dan Ibnu Sakhok ini kan ulama, bukan sekedar ulama, tapi ulama besar. Ditanya Ibnu Sakhok, setelah masuk Nasara ditanya, apakah kamu ingat ayat-ayat Al-Qur'an? Apakah kamu ingat sebagian, sedikit dari ayat Al-Qur'an? Katanya Ibnu Sakhok, la'adfuru illa daulahu ta'ala gelutana tak dikufrika dia bilang innaka min ashabina. Katanya Ibnu Sakhab, aku tidak ingat dari ayat Al-Qur'an atau firman-Nya Allah kecuali firman-Nya Allah dzulzamata bikufri qalila. Katakan Muhammad, tamata bikufri qalila, bersenang-senanglah dengan kekufuranmu waktu yang sedikit, waktu yang singkat. Innaka min ashabin nar, sesungguhnya kamu termasuk penghuni neraka. Jadi biar bayangkan ini ulama besar loh ini. Ulama besar di zamannya Ibnu Sakhab. Tapi akhirnya masuk Nasara, ayat Al-Qur'an, ilmu-ilmu yang lain yang ada di dalam hatinya dan akalnya dulu hilang, kehapus. Kecuali hanya satu ayat Al-Qur'an, gak sama satu ayat, sebagian ayat yang menjelaskan tentang keburukan, kejelekan orang kafir. Jadi Allah seakan-akan memberikan apa? Tama tak dukung di kantor ya, lu seneng-seneng apa-apa? Seneng-senenglah kamu di dunia ini, waktu yang singkat, waktu yang sebentar. Tapi intinya Pak, inna kami ashabina, nanti kamu adalah penghuni neraka. Itu yang diingat oleh Ibnu Sakhab. Karena subhanallah meninggal ala ghairi Islam, meninggal bukan tidak beragama Islam ya. Karena apa? Karena kekurang ajarannya ya. Padahal itu bukan kurang ajar dalam omongan, iya, dalam hati. Kalau sekarang kita duduk dicaci maki oleh orang di dalam hatinya, kita nggak akan mungkin marah karena kita nggak tahu. Kita duduk dengan orang, kita caci maki orang itu, kita katakan A, kita katakan B, kita katakan C dan yang lain sebagainya. Dalam hati kita harus jadi caci maki, hinaan yang lain sebagainya di dalam hati. Orang itu mungkin senyum-senyum, mungkin kita dalam hati kita goblok ini. Tak ilah Allah mendengarnya. Kenapa aku tidak tahu? Orangnya nggak tahu, kan gitu. Tapi kalau kita kurang ajar kepada walinya Allah, wali itu tahu. Kalau misalnya wali itu nggak tahu, sekalipun wali itu nggak tahu, atau guru atau ustadz itu nggak tahu, Allah tahu. Allah tidak akan membiarkan. Allah tahu. Allah tidak akan membiarkan. Benar, dia nggak ngomong, nggak menasihati kita, nggak memarahi kita ketika kita mencacinya, menghinanya dalam hati kita. Benar. Tapi Allah tidak akan membiarkan itu. Walinya Allah, orang yang terdekat dengan Allah dihina, tidak akan dibiarkan oleh Allah. Nah, karena itu sekalipun mereka nggak tahu, tetap kita harus menjaga hati kita di hadapan mereka. Perlu adab, bukan adab secara zahir, mau jalannya merangkak, mundur kalau keluar, tapi hatinya melaknatnya, hatinya mencacinya, percuma. Itu karena itu bukan di jalannya, masuk keluarnya, tapi hatinya bagaimana. Ketika hatinya merunduk di hadapan wali tadi itu, dia akan menjadi orang yang hebat. Kenapa? Akan mendapatkan nadroh, pandangan khusus dari orang tersebut. Nah, kalau satu yang niatnya dunia, akhirnya menjadi orang yang tersibukkan dirinya dengan dunia, akhirnya lupa ibadah. Niatnya kan jelek, jatuhnya ingin mendapatkan jabatan dunia. Sudah, akhirnya pulang dari situ, mendapatkan duit banyak, jabatan tinggi, sibuk dengan urusan jabatannya, dunianya, sehingga lalai dari kewajiban, lalai daripada ketaatan. Akhirnya menjadi orang yang juga jauh dari Allah ya, sibuk dengan dunianya. Nah, cerita yang kedua dari Abi Yazid Al-Bustami. Abi Yazid Al-Bustami ini pernah berkata kepada murid-muridnya, di antara kewajiban murid atau kejelekan murid yang tidak patut atau berpaling dari gurunya. Katanya Abu Yazid Al-Bustami, jauh sa'qata min ainillah, biarkan dia, tinggalkan dia, orang yang jatuh dari pandangannya Allah. Jika ada orang, ada muridnya yang kurang ajar, ada muridnya yang kurang ajar, yang tidak patuh, yang tidak taat, ya. Akhirnya Abu Yazid Al-Bustami mengatakan kepada murid-muridnya yang lain, jangan, jangan, biarkan, biarkan. Dia adalah orang yang jauh atau orang yang jatuh dari pandangan Allah. Nah, dilihat oleh Allah, Allah subhanallah, tidak lama dilihat orang ini bergabung, duduk dengan orang-orang yang jelek, orang yang ahli maksiat, orang yang ahli muka. Sehingga orang itu, anak itu, mantan muridnya Abu Yazid Al-Bustami yang tidak patuh, yang kurang ajar, menjadi penjudi sehingga tangannya dipotong. Kenapa? Sakata min ainillah, gugur, jatuh dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala karena kekurang ajarannya kepada awliya atau kepada para ulama. Karena itu kita mumpung belum diuji sama Allah, mumpung belum dikasih cobaan sama Allah, kalau dikasih cobaan sedikit akhirnya nanti kembali lagi gak apa-apa, tapi kalau dikasih cobaan yang langsung membuat kita hina dunia akhirat, nah untuk amin. Karena itu mumpung belum, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang yang selalu beradab, berakhlak, khususnya di hadapan para awliya, para ulama, para salihin, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan kita, tidak mengkelompokkan kita, tidak menggolongkan kita dari orang-orang yang dijauhkan oleh Allah dari pandangannya, dimurkai oleh Allah dan dimasukkan nerakanya. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang yang selalu melakukan ketaatan kebaikan yang bisa membuat kita selalu mendekat dengan Allah dan Rasulnya dan masuk surga bersama Nabi kita Muhammad. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.